Irma, nggih Mas. Ngomong dong. Mas Sodik. Iya. Aku tak mungkin melupakanmu, Mas. Mosok, Ir? Heeh. Mosok. Percaya, Bu, sampean. Tapi apa? Tapi apa? Coba. Enggak, Irma Mas ya. Irma tak berdaya. Sedangkan aku butuh biaya. Enggak ya? Besok nyari lagi Umi ya. Sasaran emosi katanya. Oh. Tak tahu lah emosi sama siapa. Enggak tahu. Nanti yang artis yang berikutnya Mik, jangan khawatir Mik, di belakang masih banyak artis.